الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخواني معاشر المسلمين para hadirin jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang kedua ini, sesi yang kedua, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai keutamaan 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah. Jadi di antara amalan-amalan yang bisa kita perbanyak di 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah, seperti yang tadi disebutkan, di antaranya salat, kemudian puasa, kemudian qiraatul Quran, demikian pula melaksanakan umrah dan haji. Nah, melaksanakan umrah dan haji, khususnya bagi orang-orang yang sudah diberi kemampuan oleh Allah untuk melaksanakan haji. Falyu'ajjil, maka hendaklah dia menyegerakan, jangan menunda-nundanya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada ayya hujja falyu'ajjil." Barang siapa yang ingin haji, maka hendaklah dia menyegerakannya. Li'annahu qata'ridul hajah wa yamradul marid wa tadhillur rahilah. Ya. Karena mungkin saja hajat akan datang, atau orang yang sakit bisa sakit, dan bisa jadi hewan tunggangannya akan hilang. Yani kalau dia tidak menyegerakannya, akan datang al-awar, perkara-perkara yang menghalanginya. Maka hendaklah dia segerakan. Nah, dan haji ini adalah amalan besar yang balasannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa laisa lil hajjatil mabrura thawabun illa al jannah." Tidak ada bagi haji yang mabrur satu pahala pun melainkan hanya surga saja. Ya. Balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga diantara alasan mengapa 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah itu adalah hari-hari yang sangat utama, karena di sana ada amalan haji, ya, amalan haji. Nah, dan yang sangat inti dari amalan haji adalah wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Nah, oleh karena itu barang siapa yang berangkat haji dan tidak lagi mendapatkan wukuf di Arafah, maka tidak mendapatkan haji. Ya, tidak mendapatkan haji. Baik. Dalam riwayat Al-Bukhari, di dalam sahihnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man hajja lillahi falam yarfud wa lam yafsuq kharaja kayaumin waladathu ummuh." Barang siapa yang haji karena Allah, kemudian dia tidak melakukan hal-hal yang kotor, dan tidak pula berbuat kefasikan, maka dia keluar dari hajinya, selesai dari hajinya, seperti hari dia dilahirkan oleh ibunya. Kembali suci. Kembali suci. Nah, Kemudian di antara amalan yang hendaknya diperbanyak ketika 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah adalah at-takbir wat-tahlil wat-tahmid. At-takbir wat-tahlil wat-tahmid wat-tahmid. Ya, mengucapkan takbir, kemudian tahlil, yaitu la haula wala quwwata illa billah, atau at-tahlil yaitu la ilaha illallah. Afwan, at-tahlil adalah la ilaha illallah. Kemudian at-tahmid yaitu naam. Datang dalam riwayat Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu atau a'zama wala ahabba ilayhi al-amalu fihinna 'indallah min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Tidak ada hari yang lebih agung dan tidak pula lebih dicintai oleh Allah untuk beramal pada hari-hari tersebut di sisi Allah Azza wa Jal yang melebihi dari 10 hari ini, yaitu 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah. Kemudian kata beliau, fa'athiru fihinna min at-tahlil wat takbir wat tahmid. Maka perbanyaklah pada hari-hari tersebut untuk bertahlil, bertakbir dan bertahmid. Nah, dikatakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, dahulu Abdullah ibn Umar dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhum keluar ke pasar kaum muslimin pada hari-hari 10 dari awal bulan Dzulhijjah, yukabbiran wa yukabbirun nasu bitakbirihima. Keduanya bertakbir dan manusia pun bertakbir dengan takbir keduanya. Ya. Jadi dimulai dari awal Dzulhijjah memperbanyak takbir. Nah, sampai selesainya ayyam at-tasyrik. Sampai selesainya ayyam at-tasyrik. Berarti terakhir adalah dengan tenggelamnya matahari pada tanggal 13 dari bulan Dzulhijjah. Ya, mulai dari awal Dzulhijjah sampai tenggelamnya matahari pada tanggal 13 Dzulhijjah. Di antara perbuatan as-sahabah Ibnu Umar dan Abu Hurairah pergi ke pasar dan mereka bertakbir. Ya, mengumandangkan takbir sehingga manusia bertakbir dengan takbirnya mereka. Demikian pula disebutkan oleh beliau, oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, dahulu Umar Ibnu Al-Khattab juga bertakbir di kubah beliau, yakni di tenda beliau yang ada di Mina, sehingga takbir beliau didengar oleh orang-orang yang berada di dalam masjid. Maka yukabbirun wa yukabbiru ahlus suq, maka orang-orang yang berada di dalam masjid pun ikut bertakbir. Lantas orang-orang yang ada di pasar pun ikut bertakbir, hatta tartajju mina takbiran, sampai Mina itu bergemuruh dengan takbir. Nah, datang pula riwayat dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, beliau bertakbir di Mina pada hari-hari tersebut, ya, dan setiap selesai melaksanakan salat, demikian pula ketika beliau berada di atas pembaringannya, ketika beliau berada di tendanya, ketika beliau berada di majelisnya, ketika beliau sedang berjalan, di dalam semua kondisinya. Nah, Jadi bagi para lelaki hendaknya menjaharkan takbir, memperbanyak takbir di hari-hari tersebut. Ya, sebagaimana yang diperbuat oleh Umar ibn Khattab, Abdullah ibn Umar dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Demikian pula para wanita juga mengumandangkan takbir, tapi dengan suara yang pelan. Ya, suara yang rendah. Tidak menjaharkannya secara lantang. Nah, ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, memperbanyak takbir ini termasuk perkara yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin, ya, khususnya di hari-hari seperti ini, di hari-hari Dzulhijjah dan juga pada hari-hari raya Idul Fitr, demikian pula dengan Idul Adha. Ya. Banyak dari kita yang meninggalkannya, sehingga tidak terdengar gemuruh suara takbir, khususnya di kedua hari raya. Kalau di hari raya Idul Fitr, dahulu dari kalangan as-sahabah dan as-salaf, mereka ketika keluar ingin melaksanakan salatul Id, mereka bertakbir, ya, mulai dari rumah mereka sampai ke tempat salat Id, mengumandangkan takbir. Ya, masing-masingnya bertakbir. Nah, demikian pula pada hari raya Idul Adha dan Ayyamut Tasyrik, mengumandangkan takbir. Baik. Sementara sekarang banyak dari kalangan muslimin hanya diam. Yang takbir ya panitia salat hari raya saja. Nah, di tempat salat Id pun tidak bertakbir. Ya. Sepertinya kayak ada rasa malu gitu. Jangan kan kita dengar orang bertakbir di jalan. Ini termasuk amalan mulia yang dilakukan oleh as-salaf. Nah, mereka ketika keluar rumah menuju tempat sholat, mereka bertakbir. Ya, kalau di bulan Dzulhijjah pada hari raya Idul Adha, ya, demikian pula Ayyamut Tasyrik. Sehingga wilayah kaum muslimin bergemuruh dengan takbir. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahilhamd. Jangan diam saja, bertakbirlah. Karena ini syiar. Ya, ini adalah syiar. Syiar itu ditampakkan. Ya, kenapa kita malu dengan syiar Islam? Orang yang dangdutan saja enggak malu kok. Ya. Apalagi yang kemaru. Ya, sambil jalan, sambil mandi, sambil duduk, sambil makan, sambil sisiran nyanyi dia tanpa rasa malu. Kenapa kita untuk bertakbir malu? Nah, maka hendaknya kita hidupkan apa yang pernah dilakukan oleh salafun salih, ya, mengumandangkan at-takbir. Baik. Dan mengumandangkan takbir itu ada dua jenisnya. Ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Datang dalam fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah lil Ifta pada jilid yang ke-8 halaman 312. Kata mereka, yushra'u fi 'idil adha at-takbirul mutlaq wal muqayyad. Disyariatkan pada 'idil adha takbir yang mutlak dan takbir yang muqayyad. Fat-takbirul mutlaq fi jami'il awqat. Apa yang dimaksud dengan takbir yang mutlak, yang umum? Takbir yang mutlak itu adalah di seluruh waktu, min awal dukhul syahri dzil hijjah ila akhir ayami tasyrik. Ya, takbir itu yang mutlak adalah takbir yang dikumandangkan pada seluruh waktu, mulai dari awal masuknya bulan Dzulhijjah sampai akhir dari ayyam at-tasyrik, yaitu tanggal 13 dari Dzulhijjah. Ini at-takbirul mutlak. Wa amma takbirul muqayyad, adapun takbir yang muqayyad, yang lebih khusus, yang lebih terikat dengan waktu, fa yakunu fi adbaris salawatil mafruḍah min salatis subhi yauma arafah ila salatil asr min akhir ayyam tasyrik. Ya. Adapun takbir yang terikat dengan waktu, yaitu mengumandangkan takbir di setiap selesai salat yang wajib, mulai dari salat subuh pada hari Arafah sampai salat asar dari hari terakhir dari hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 13. Nah, jadi mengumandangkan takbir mulai kapan? Selesai salat subuh dari hari Arafah sampai yang paling terakhir adalah selesai salat asar dari tanggal 13 dari hari-hari tasyrik. Jadi pengumandangan takbir itu khusus ketika fi adbar as-salawat al-mafruḍah, selesai melaksanakan sholat yang wajib yang 5 waktu. Nah, berarti ada berapa hari? Ada 5 hari, mulai dari hari Arafah, ya, setelah subuh dari hari Arafah sampai tanggal setelah asar dari tanggal 13 ayyam tasyrik. Nah, wa qad dalla ala mashru'iyyati dzalika al-ijma', dan telah menunjukkan akan disyariatkannya hal itu adalah ijma' para ulama, wa fi'lus sahabati radhiyallahu anhum, dan juga perbuatan para sahabat radhiyallahu anhum. Di sini setelah salat takbiran enggak? Hah? Takbiran ya, mulai insyaallah takbiran. Dalilnya adalah al-ijma dan perbuatan sahabat. Ditanyakan kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, apakah takbiran itu bahkan ditanyakan kepada Lajnah Ad-Daimah. Ya, apakah takbiran itu harus dipimpin oleh seorang imam, kemudian orang-orang yang sholat mengikuti di belakangnya, atau setiap orang yang sholat bertakbir dengan sendirinya, baik dengan suara yang rendah atau suara yang diangkat tinggi? Jawaban mereka, yaitu Al-Lajnah Ad-Daimah lil Ifta, kata mereka sebagai jawaban, yukabbir kullun wahdahu jahran, setiap orang bertakbir masing-masing secara jahr, mengeraskan suara. Fa innahu lam yathbut anin nabi sallallahu alaihi wasallam at-takbirul jama'i, karena tidak sabit, tidak datang dari nabi sallallahu alaihi wasallam adanya takbir secara berjamaah. Wa qad qala man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa rad, barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada padanya urusan kami, maka amalan itu bertolak. Nah, jadi ya masing-masing takbir, enggak usah dipimpin. Ya, masing-masing menjaharkan takbir setelah selesai melaksanakan sholat yang fardu, mulai dari setelah sholat subuh pada hari Arafah sampai setelah sholat asar dari tanggal 13 dari ayyam at-tasyrik. Ya, dari hari tasyrik. Baik. Jadi barakallahu fikum, berarti memperbanyak takbir pada 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah ada dua jenisnya, at-takbirul mutlak dan at-takbirul muqayyad. Takbir yang mutlak yaitu memperbanyak takbir dengan mengumandangkan takbir di waktu yang manapun. Ya, itu dimulai dari awal masuknya bulan Dzulhijjah sampai akhir dari bulan dari hari At-Tasyrik. Ini at-takbirul mutlak. Ya, dimanapun kita, mau di pasar, mau di jalan, mau di mobil, mau di rumah, mau di atas tempat tidur atau di mana saja, takbir. Asal jangan di tempat yang tidak baik. Ya. Misalnya ketika di WC ya, janganlah. Ya, kalau di tempat-tempat yang seperti ini tidak diperbolehkan untuk mengumandangkan takbir. Baik, dan ada takbir yang muqayyad, yaitu yang ditakbirkan, yang dikumandangkan setelah selesai melaksanakan sholat yang 5 waktu. Masing-masing mengumandangkannya dengan mengeraskan suara, tanpa dipimpin oleh seorang pun. Nah, kemudian juga ditanyakan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, apakah mengumandangkan takbir itu lebih dikedepankan atau zikir? Ya, karena setelah sholat yang wajib kan ada zikir ya. Kata beliau, tidak ada nas secara khusus yang berbicara tentang ini yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja para ulama berijtihad. Ya. Kata beliau rahimahullah, ya. Maka hendaknya seorang mengedepankan takbir sebelum zikir. Ya, ijtihad para ulama, tidak ada nas yang sharih. Tidak ada nas yang menjelaskan tentang hal ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini disebutkan dalam majmu' fatwa beliau pada jilid 16 halaman 261. Naam. Kemudian mengenai amalan yang bisa kita lakukan ketika 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah, di antaranya adalah al-udhiyah. Apa itu al-udhiyah? Menyembelih kurban. Ya, menyembelih kurban, dan ini termasuk seutama-utamanya amalan. Dan waktu menyembelih kurban itu adalah pada tanggal 10 dari Dzulhijjah, pada hari raya Idul Adha. Pada hari raya Idul Adha, dan menurut jumhur al-ulama, ya, rentang waktunya boleh bahkan sampai akhir dari Ayyamut Tasyrik. Jadi terakhir adalah pada tanggal 13 dari Dzulhijjah. Naam. Kemudian dari 4 hari tersebut, mana yang paling utama? Hah? Di hari rayanya atau di Ayyamut Tasyrik? Pada hari rayanya, pada tanggal 10 Dzulhijjah. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Tirmidzi, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ma amila adamiyun min amalin yawman nahar ahabbu ila Allah min ihraqid dam innaha la ta'ti yawmal qiyamah biqurunha wa ash'ariha wa adlafiha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sebuah amalan yang dilakukan oleh seorang anak Adam pada hari penyembelihan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi dari mengalirkan darah, yaitu menyembelih kurban. Karena sungguhnya kurban yang disembelih itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, dengan bulunya, ya, dengan kuku-kukunya. Al-hadis. Maka hadis ini menguatkan bahwa yang utama adalah pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, kalau seorang kemudian terhalangi dan tertunda, maka dia boleh pada ayyam at-tasyrik, sampai terakhir ayyam at-tasyrik, yaitu pada tanggal 13 Zulhijjah. Nah, kemudian di mana disembelih? Apakah yang utama menyembelihnya di tempat sholat Id atau di tempat yang lain? Di sini para ulama khilaf untuk menjadikan tempat sholat Id adalah tempat yang utama menyembelih kurban. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang utama adalah menyembelih kurban di tempat salat Id. Menyembelih kurban di tempat salat Id. Berdasarkan hadis dalam riwayat Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yanharu au yadhbahu bil musalla. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih di musalla, yaitu di tempat salat Id. Dan dalam kaidah usul fikih disebutkan bahwa perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam hukum asalnya adalah perkara yang mustahabbah atau sunnah dilakukan oleh umatnya. Nah, ini pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Al-Bukhari dan yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Tapi sebagian ulama menyatakan sunnah menyembelih di tempat sholat Id itu hanya bagi imamnya saja. Adapun bagi makmum tidak disunnahkan. Karena perbuatan Nabi itu beliau sebagai imam. Ya. Adapun makmum tidak ada dalilnya. Ya, tidak disebutkan di dalam riwayat hadis bahwa para sahabat pun ikut menyembelih hewan kurbannya di tempat sholat Id. Ya. Dan datang dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan inna awwala ma nabda'u bihi fi yawmina hadza nusalli thumma narji'u fananharu faman fa'ala dzalika faqad asaba sunnatana. Awal yang kita mulai pada hari ini adalah kita salat. Kemudian kita kembali ke rumah kita lalu kita menyembelih. Maka barang siapa yang melakukan itu berarti dia telah sesuai dengan sunnah kami. Ini dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Maka dari riwayat ini ditunjukkan bahwa kata Nabi yang awal kita mulai adalah sholat, kemudian kita apa? Pulang, lalu kita menyembelih. Nah, menunjukkan bahwa mereka tidak menyembelih di tempat sholat Id. Sehingga sebahagian ulama mengatakan bahwa menyembelih di tempat sholat Id itu hanya khusus bagi imamnya saja, adapun makmum tidak. Inilah pendapat yang dipilih oleh Imam Tirmidzi dan dikuatkan oleh Syekh Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Antum pilih yang mana? ana kulli hal, yang penting yang beli kurban ya. Daripada enggak? Iya. Mau di rumah atau di tempat salat sah. Kedua-duanya ada pendapat dari kalangan ahlul ilm dan masing-masing mempunyai dalil untuk memperkuat pendapat yang mereka pegang. Nah, kemudian hewan sembelihan kurban itu harus disyaratkan dari hewan ternak al-an'am. Berdasarkan firman Allah pada surah Al-Hajj ayat yang ke-27, kata Allah, "Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat 'ala ma razaqahum 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Fakulu minha wa at'imu al-ba'isal faqir. Ya, agar mereka mengingat nama Allah pada hari-hari yang telah diketahui, yaitu hari-hari awal dari bulan Dzulhijjah, atas apa yang Allah rezekikan kepada mereka dari hewan-hewan ternak. Maka dari ayat ini, kata para ulama, disyaratkan bahwa yang disembelih itu min bahimatil an'am. Dan al-an'am yang dimaksud, yang ma'ruf di dalam syariat, yaitu al-iblu wal-baqaru wal-ghanam. Ya, onta, sapi, dan kambing. Ya. Nah, sehingga enggak boleh korban dengan pitik. Korban kok pitik. Ada yang lebih parah dari itu. Apa itu? Korban perasaan. Nah, ana korban juga Ustaz. Korban apa tuh? Korban perasaan. Allah musta'an. Baik. Jadi harus dari bahimatil an'am. Dan itu pun harus memenuhi syarat usia dari masing-masing hewan ternak. Ya, harus masing-masingnya dalam usia musinnah. Ya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tadbahu illa musinna illa ya'sura 'alaikum fatadbahu jazi'atan min adh-dha'n." Dalam riwayat Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jangan kalian menyembelih kecuali musinna, kecuali kalian merasa sulit, maka silahkan kalian menyembelih jazi'ah dari adh-dha'n. Adh-dha'n yaitu kambing biri. Baik. Apa itu musinnah? Musinnah adalah as-saniyah minal an'am. Apa itu as-saniyah? Al-musinnah juga enggak tahu apa itu gitu ya. Ya sudah, as-saniyah sudah. As-saniyah itu juga enggak tahu apa itu, Ustaz. Ya, kata para ulama bahwa as-saniyah kalau itu unta adalah yang berusia minimal 5 tahun. Kalau unta 5 tahun. Kalau sapi 2 tahun. Kalau kambing, kambing biasa selain biri, itu 1 tahun. Nah, kalau biri adh-dha'n, kambing biri ya namanya ya. Biri-biri. Itu jazi'ah. Apa itu jazi'ah? 6 bulan. Ya, berusia 6 bulan, minimal 6 bulan. Nah. Baik. Nah, kalau belum mencukupi usianya tidak boleh. Kalau unta minimal 5 tahun, kalau sapi minimal 2 tahun. Kalau kambing selain kambing biri itu 1 tahun. Kalau biri boleh 6 bulan, minimal 6 bulan. Nah, kemudian tentunya hewan kurban yang disembelih disyaratkan pula untuk tidak memiliki aib, memiliki cacat. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abu Daud dan An-Nasa'i dari hadis Ubaid bin Fairuz, Al-Bara bin Azib. Ya. Kata Al-Bara bin Azib, qala fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah-tengah kami. Kemudian beliau bersabda, la tajuzu fil adhi, tidak diperbolehkan pada hewan-hewan kurban, al awra al bayyin awruha, hewan yang matanya buta sebelah, yang tampak kebutaannya, wal maridha al bayyin maraduha, hewan yang sakit yang tampak sakitnya, wal arja al bayyin ghalauha, hewan yang pincang yang tampak pincangnya, wal kasir allati la tunti, dan hewan yang patah tulangnya. Nah, ini pembahasan yang panjang sungguhnya masalah hewan kurban. Yang jelas ini amalan yang mulia, termasuk yang dianjurkan dan disunnahkan di dalam bulan Zulhijjah, khususnya pada tanggal 10 dan ayyam At-Tashriq. Bahkan sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib, tetapi yang kuat insyaallah hukumnya sunnah. Ya, sunnah. Bagi yang mampu sangat ditekankan melaksanakan sunnah ini. Ya, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man arada ay yudhi," barang siapa yang ingin untuk menyembelih kurban. Kata ingin menunjukkan hukumnya bukan wajib. Ya, tapi sangat ditekankan. Dan orang yang akan berkurban hendaknya sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ummi Salamah dalam riwayat Muslim, "Idza dakhalatil ashr wa arada ahadukum ay yudhi," apabila telah masuk 10 hari dari bulan Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin menyembelih, "fala yamussa min sya'rihi wa basharihi syai'a," maka jangan dia menyentuh rambutnya dan kulitnya sedikit pun. Maka tidak boleh dia memotong rambut dari kepalanya dan rambut dari badannya, dan tidak pula memotong kukunya. Nah. Nah. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, yang dimaksud dengan larangan ini adalah memotong kuku dan memotong rambut, baik rambut kepala ataupun rambut badan. Ya. Apakah memotong kuku itu dengan mencabutnya atau memendekkannya, ya, ataupun yang lain, ya, apakah dikerat, dipotong, ataupun dengan dipatahkan atau dipendekkan, apapun caranya tidak diperbolehkan. Ya. Dan larangan dari menghilangkan rambut, baik itu rambut kepala ataupun bulu yang tumbuh di badan kita, ini dilarang baik dengan mencukur atau memendekkannya atau mencabutnya atau membakarnya. Ya. Dibakar pun nggak boleh. Ya. Nah, atau dengan menggunakan pisau, ya, baik itu rambut kepala atau rambut ketiak atau kumis, apalagi jenggot gitu ya. Nah, haram hukumnya. Nggak kurban pun haram mencukur jenggot. Baik. Demikian pula bulu kemaluan dan yang selain itu dari rambut-rambut atau bulu-bulu yang tumbuh di badan seorang hamba. Ini semua dilarang. Hikmahnya apa? Apa hikmahnya? Hubungannya apa dengan kurban? Dia ingin nyembelih kurban tapi dia enggak boleh mencukur rambutnya dan kukunya. Hikmahnya, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, yaitu agar dia terbebas dari api neraka Allah dalam keadaan semua anggota badannya utuh. Ya. Oleh karena itu, jangan dia mencukur sesuatu dari anggota badannya, memotong sesuatu dari anggota badannya. Ini beliau sebutkan dalam syarah Sahih Muslim. Wallahu a'lam bissawab. 6. Karena waktu kita sudah menjelang isya, kita cukupkan dulu. Wallahu a'lam. Tadi ada sebagian permintaan dari panitia mengenai Bagaimana kalau kita mendapati waktu yang berbeda antara Saudi dengan penguasa, khususnya masalah penentuan awal masuk Dzulhijjah, karena itu sangat berpengaruh kepada puasa pada hari Arafah dan hari raya. Iya. Nah, dan itu sering terjadi termasuk di negeri kita. Pemerintah terkadang menentukan beda dari apa yang terjadi di Saudi Arabia. Kita ngikuti yang mana? Kalau kita di sini sekarang puasa tanggal 9 Dzulhijjah, misalnya ini, tanggal 9 Dzulhijjah, orang di Saudi sudah raya. Itu kan berat bagi sebagian orang, iya kan? Waduh, kita jangan-jangan puasa pada hari raya ini. Saudi aja dah raya kok. Kan panutannya orang haji di Saudi. Jawabannya, masalah ini persis sama seperti masalah mau puasa Ramadan dan hari raya Idul Fitr. Ya, masalah melihat hilal. Ya. Kalau pada masalah melihat hilal untuk masuknya Ramadan atau keluarnya Ramadan, kita berpegang kepada pendapat bahwa masing-masing negeri mempunyai hilalnya sendiri-sendiri, maka juga masalah ini sama. Persis. Itu yang difatwakan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Jadi kita jangan pelin-pelan. Ya, dalam masalah masuknya Ramadan, kita mengambil pendapat setiap negeri ada ru'yah, mempunyai hilalnya masing-masing. Dalam masalah hari raya Idul Adha, kita kembali ke Saudi. Mengikuti Saudi itu keliru. Ya. Masalahnya sama. Karena waktu bagi masing-masing wilayah itu tentu beda. Sebagaimana perbedaan waktu untuk masuknya ibadah dalam setiap hari, khususnya sholat, maka demikian pula perbedaan waktu yang ada untuk amalan-amalan yang terjadi pada setiap tahun atau bulan. Contohnya seperti Al-Eid. Ya. Maka kita mengikuti pemerintah, karena masing-masing negeri mempunyai ru'yatul hilal sendiri-sendiri. Apalagi antara negeri kita dengan Saudi Arabia itu jauh sekali, perbedaannya ada 4 jam. Itu sudah perbedaan matla' al-hilal. Ya, masa, waktu, tempat munculnya hilal. Sehingga enggak bisa disamakan. Ini pendapat yang paling kuat. 6. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru." Apabila kalian melihatnya maka puasalah, dan apabila kalian melihatnya maka berbukalah. Yakni untuk waktu Id. Sehingga kita mengikuti pemerintah kita, bukan mengikuti Saudi Arabia. Ini pendapat yang benar, wallahu a'lam bissawab. Nah, materinya kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita menggunakan sedikit waktu yang tersisa untuk tanya jawab, insyaallah. Sehingga yang ada pertanyaan silahkan sebelum masuknya waktu isya. Sudah masuk belum? Hampir ya. Baik, di sini ada pertanyaan yang sudah diajukan. Bila kita berniat untuk saum sunnah penuh dari tanggal 1 sampai dengan 9 Dzulhijjah, apakah harus mengikuti sholat sunnah yang sudah ada seperti saum Senin Kamis? Ini gimana sih? Ini tanya masalah saum apa sholat? Bila kita berniat untuk saum sunnah penuh dari tanggal 1 sampai dengan 9 Dzulhijjah, apakah harus mengikuti sholat sunnah yang sudah ada? Hah? Saum ya maksudnya. Oh iya, saum. Seperti saum Senin Kamis, ya, saum yang dimaksud. Atau boleh untuk saum mutlak khusus yang bisa kita jalani tanggal 1 sampai dengan 9. Tinggal digandakan saja niatnya. Ya. Yu'addidun niyyah. Jadi niatnya itu ditaadud. Iya, istilahnya ta'addudun niyyah. Antum mikir ta'adud itu masalah istri saja. Ya, makanya bab fikih itu luas. Ya, niat juga bisa dita'adud. Artinya digandakan niatnya. Niat puasa. Perhatikan niat puasa Dzulhijjah juga niat puasa Senin Kemis. Jadi kedua-duanya dapat pahalanya. Ini namanya ta'addud an-niyah. Ya, antum sensitif banget kalau dengar ta'addud ini. Allah musta'an. Baik. Apakah doa agar kita memiliki tekad yang kuat dalam beribadah dan menuntut ilmu? Adakah tips-tipsnya dari Ustaz selain doa di atas? Ya, doa secara khusus tidak ada. Ya, minta saja sama Allah ya untuk diberi hidayah, dibukakan hatinya kepada kebaikan dan bisa mengisi waktu dengan ketaatan-ketaatan kepadanya. Ya, kalau enggak bisa pakai bahasa Arab ya bahasa Indonesia. Cuma kalau di dalam sholat, dalam hati saja, jangan dilafadzkan. Sebab tidak boleh ada di dalam sholat selain bacaan sholat dan kalaupun doa, karena doa itu termasuk zikir ya. Tapi harus dilafadzkan dalam bentuk bahasa Arab. Kalau tidak ya cukup dengan di dalam hati. Ya, bisa doa dengan bahasa Indonesia di dalam hati ketika sujud. Baik. Adakah syarat hewan kurban harus jantan? Enggak ada syaratnya. Boleh jantan, boleh betina. Yang diperbincangkan oleh para ulama, mana yang lebih utama? Ya. Mana yang lebih utama? Sampai diperdebatkan mana yang lebih utama? Sapi atau kambing? Sebagian ada yang mengutamakan kambing. Kenapa? Karena dagingnya lebih enak, lebih bagus. Ya tergantung sih sebetulnya. Ya. Ada yang mengatakan kambing lebih baik karena itu yang disembelih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalah mana yang lebih utama? Bukan masalah syarat. Kalau syarat boleh saja, mau jantan mau betina silakan. Tapi mana yang lebih utama? Yang jelas yang lebih baik, yang lebih mahal, yang lebih bagus, yang lebih sempurna itu yang lebih utama. Nah, sama-sama sempurna, Ustaz. Jantan atau betina? Masih ngotot gitu ya. Mau jantan atau betina gitu. Ya, pada keumumannya yang jantan itu lebih bagus ya daripada yang betina, kecuali kalau untuk diternak. Nah, ini kan hewan kurban. Nah, apakah diperbolehkan menabung untuk niat haji sementara masih mempunyai kewajiban melunasi hutang? Orang yang mempunyai tanggungan hutang ya, itu ada dua kondisi. Pertama, kalau tanggungan hutang itu belum jatuh masa tempo pembayarannya. Kalau dia memang memperkirakan bahwa dengan dia pergi haji, nanti hutang yang belum jatuh tempo ini ketika jatuh tempo dia tetap akan bisa membayarnya. Tentunya dengan perhitungan. Ya. Maka dia laksanakan haji. Tapi hutang yang sudah jatuh tempo, enggak boleh dia pakai haji. Orangnya nungguin. Itu namanya ngezolimi. Ya, berarti kamu belum mampu bayar hutang dulu. Ya. Kecuali kalau orangnya mengatakan, udah gak apa-apa pakai aja haji. Nah, itu lain lagi ceritanya. Atau kamu minta, gimana kalau saya pakai haji dulu nanti tak lunasi. Ya. Kalau sahibuddain, orang yang mempunyai hutang, orang yang mempunyai piutang ya, mengizinkan, maka dia menggunakannya untuk haji. Kalau tidak, maka dia mengedepankan bayar hutangnya. Karena itu adalah hak manusia yang harus dia penuhi. Wallahu a'lam bishawab. Lebih afdal mana bersedekah kepada orang tua, keluarga atau kepada thullabul ilm? Misal dalam hal ini menyedekahkan hewan kurbannya. Kalau orang tua kita tidak mampu, ya, bukan pertanyaannya mana yang lebih utama. Iya enggak sih? Kalau orang tua enggak mampu, bukan pertanyaannya mana yang lebih utama. Wajib enggak, Ustaz? Wajib. Kamu membiayai orang tuamu, kamu tanggung orang tuamu kalau dia sudah tidak mampu. Iya. Karena dia adalah orang tua, dia mempunyai hak dari dirimu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, anta wa maluka li abik, engkau dan bapakmu milik engkau dan hartamu adalah milik bapakmu. Sehingga pertanyaannya, mana yang lebih utama? Bukan lebih utama kalau orang tua kita. Sedekah itu kan artinya harta yang diserahkan kepada orang fakir atau orang miskin, sedekah namanya. Jadi harus kita bedakan. Dalam istilah syariat itu ada yang namanya hadiah, ada yang namanya sedekah, ada yang namanya hibah, ada yang namanya wakaf. Masing-masing mempunyai tempatnya sendiri-sendiri. Kapan disebut hadiah? Kapan disebut hadiah? Hadiah itu adalah pemberian kepada orang yang kita inginkan dengannya untuk menebarkan kasih sayang. Itu namanya hadiah. Mau yang kita kasih orang mampu atau orang kaya, gak masalah. Karena niatnya adalah hadiah. Tujuannya adalah untuk menyebarkan kasih sayang di antara kaum muslimin. Ada yang namanya hibah. Hibah itu pemberian secara umum. Ya. Ada yang namanya sedekah. Kapan disebut sedekah? Ketika diberikan kepada al-fuqara wal masakin. Disebut dengan sedekah. Makanya dalam pembagian hewan kurban, ya, ahlul ilm menyatakan dibagi sepertiga. Sepertiga kita makan sendiri, sepertiga dihadiahkan, sepertiga disedekahkan. Lah maksudnya gimana tuh Ustaz? Ada yang hadiah, ada yang sedekah. Nah itu tadi, hadiah kalau kita memberinya dalam rangka menyebarkan kasih sayang. Mungkin ada kenalan kita, mungkin ada tetangga kita yang memang kita kepingin untuk ngasih. Ya, itu namanya hadiah, meskipun dia bukan seorang fakir atau seorang miskin. Yang sepertiga disedekahkan harus kepada al-fakir wal masakin. Apalagi kata Allah, wa'at'imu al-ba'isal faqir, dan berilah makan kepada orang yang tidak mampu dan fakir. Nah, ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, al-waqf itu yang diserahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga wakaf itu tidak boleh diperjualbelikan. Baik. Jadi pertanyaannya, kalau untuk orang tua harus kita tanggung. Ya, kalau dia memang orang yang tidak mampu. Baik. Tapi kalau misalnya keluarga selain orang tua, keluarga yakni mungkin dia paman. Ya. Bukannya tidak mampu, tapi mungkin dia mempunyai suatu kebutuhan. Ya, kebetulan dia mempunyai satu kebutuhan yang belum terpenuhi. Baik, apakah seorang talibul ilm hukum asalnya mengkedepankan karib kerabat dalam pemberian itu lebih diutamakan di dalam Islam? Seperti Abu Talha yang ingin bersedekah dengan kebun kurmanya. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku mempunyai kebun kurma, kepada siapa aku sedekahkan? Aku ingin sedekahkan." Kata Nabi, kepada karib kerabatmu. Ya, diminta dia menyedekahkannya kepada karib kerabatnya. Nah, tapi mungkin dalam sebahagian kondisi, sebagian talibul ilm memang sangat dibutuhkan untuk dibantu. Kondisinya yang fakir, kemudian kemampuannya yang besar, lantas ada kesempatan. Mungkin dalam sebagian kondisi kita kedepankan. La ba'sa bihi insyaAllah, wallahu a'lam. Saya kira kita cukupkan dulu sampai di sini karena waktu isya sudah masuk. Nanti saya ditegur oleh takmir. Nah, imamnya juga sudah nunggu di luar. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.